Wassalamu warahmatullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ma ba'd. Rahmatan ya Aba Ubaidah. Walis muirahu bil khafdi wa hurufi atofnya ke situ bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alihi wal lami wa hurufil khafdi min wa ila wa an Pada fi'lu belum? Pada fi'lu yu'rafu bi-fat tasdim mustawwa wa ta'ita misalilati al-harfu ma'ala yadru ma'hu dalil al-fi'li wa ma dalil al-fi'li wa ma dalil al-fi'li wa ma dalil al-fi'li al-arab wa tahyiru awadil kalimi al-fi'li al-arabi li-jahdati alaiha bahkan awa takmira babu alamat ma'rifati alamat i'rabi lirraf'i alamat ad-dhammatu wal alifu wal wawu ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun ammal ad-dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i di mawadiyah al-ism al-mufradi al-ism al-taksiri al-ism al-mu'anah al-salami al-musfik al-fi'l al-mudari al-laki al-fi'l al-mudari al-laki al-yattakil di-akhiri baik, yakfi. Setelah kita pelajari tentang tanda-tanda rofa, apa saja itu? Wa billah ramli dhammatu wa wawu alif wa nun. Nah, dhammah, wawu, alif dan nun. Dhammah menjadi tanda rofa untuk apa saja? Bagias. Isim mufrad. Isim taksir. Isim amal asal. Nah, isim mufrad. Apa yang maksud mufrad dalam bab ini? Abah Sofia. Jamu mana salim? Ma huwa? Mu mana salim? Mazala ala aksara min isnaini bi ziyadati ali. Isnaini wa isnatain. Min isnaini mis. Isnatain. Bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhiri. Kemarin ada kritikan definisi itu ya Pak Hamzah. Apa yang benar? Jadi tidak. Yang benar adalah belum tentu semua yang mendapat tambahan bijia dari istimewa ini itu jamak mudzakkar mu'annats salim. Terus? Kan ketika mufrad isim mufradnya dia tidak ada tidak menunjukkan mu'annas yaitu mudzakkar. Definisi itu tidak jamik mani. Definisi yang jamik mani apa? Majmu'a bi alifi wa ta'i bi alifin. Bi alifin bi alifin wa ta'in bi majidatain. Nah. Jika alifnya bukan tambahan, ada dalam bentuk tunggalnya, apa yang apa hukumnya? Jamak taksir. Dia jamak taksir contohnya. Al-Qadhi Qudayat. Al-Qadhi jamaknya Qudayatun. Qudayatun artinya Qudayatun. Kalau taknya bukan tambahan. Anda ya Pak Usman. Jamak nasalim. Taknya bukan tambahan loh. Taksir. Ya, taknya asli. Jamak taksir. Contohnya apa? Baitun. Jamaknya? Buyutun. Nanti alif ta'e. Abiyatun. Baitun yang mana bait syair. Ya. Sautun. Suatun. Baik. Maka itu jamak taksir bukan jamak mu'annats salim. Indah ya Fana, Fana bilang, apakah pada jamak mu'annats salim ada yang dhammahnya muqaddarah? Ada. Pada apa saja? Pada yang bersambung dengan yang mutakallim dan masdar. Contohnya? Misalnya sajarati. Hadihi sajarati. Syajara panjang. Sajarati. Wa bakarati. Selain munasabah ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Nah, tidak ada yang tikal, tidak ada yang ta'azzur. Nah, lanas tamir. Kita lanjutkan. Ikra ya Fana. Allah arwah isi. Mengadari gaya dalam wajah jum, fakul buma fakul. Malah ada orang tulis adam ada mukadar itu. Dari Flami. Malah ada orang tulis. Prof Ihi. Malah ada orang tulis. Dalam ada mukadar itu ada dua. Karena menjadi ada aktifan. Mengadari gaya di wajah jum, fakul buma fakul. Kita masuk tanda atau dhammah pada tempat yang keempat. Isim mufrad sudah, jamak taksir sudah, jamak mu'annats salim sudah, yang keempat fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya dengan suatu apapun. Contohnya yadribu, yaktubu. Masing-masing dari dua fi'il ini marfu. Kenapa marfu? Baru ife. Nah, li tajarrudi yani nasib wal jazim, karena kosongnya dia dari amil penasob dan penjazim. Jadi fi'il mudhari itu marfu, amilnya adalah apa? ditajarrudihi karena kosongnya dia anin nasib wal jazim. Amil lafdi atau maknawi? Maknawi, enggak ada bentuknya. Kosong dari penasab dan penjazim. Yadribu tidak ada lan, tidak ada lam sebelumnya. Maka itu marfu. Tanda rofaknya dengan dhammah dhahirah. Karena dia sayul akhir. Tidak bersambung dengan di akhirnya dengan suatu apapun. Demikian pula yada'u yarju. Abu Baidah, rofak nasab jer. Yada'u. Kenapa? Alamatu rafihi. Halal. Mana min durhiya? Sekol. Mu'tal wawu ya. Masing-masing dari keduanya marfu. Ya da'u yarju mu'tal wawu marfu. Kenapa marfu? Karena kosong dari penasab penjazim. Tanda rofanya dengan dhammah muqaddarah di atas wawu menghalangi tampaknya dengan adalah tekol, berat. Demikian mula yakdi. Kalau ya da'u tadi fi'il madinya da'a ya da'u roja yarju. Yakdi ini fi'il madinya adalah apa? Qadha yakdi. Yurdi fi'il madinya arda yurdi. Af'ala yuf'ilu. Masing-masing dari keduanya marfu. Karena ditajarud menasib wal jazim, kosong dari penasab dan penjazim. Tanda rofanya dengan dhammah muqaddar ala liya mana min duri at-tiqal. Ya mu'tal liya'i, mu'tal ya, mu'tal wawi. Itu siqal. Faktor yang menghalanginya siqal. Demikian pula yardo, radiyah yardo. Wa yakwa, qawiyya yakwa. Mu'tal alif. Masing-masing darinya marfu karena kosong dari penasab penjazam. Tanda rupanya dengan dhammah muqaddar ala alif. Yang menghalangi nampaknya adalah at-ta'adzur. Ya, jadi untuk fi'il mudhari' ini bisa at-ta'adzur, bisa siqal. Ta'adzur pada mu'tal alif, siqal pada mu'tal wawi dan mu'tal ya. Nah, ketiga rofa. Istamir. Apa Muhammad? Ucapan kita syai'un itu adalah yang tidak bersambung dengannya suatu apapun, itu mencakup alif isnen atau wawu jama' atau ya mukhatabah. Nah, jadi fi'il mudhari' itu marfu dengan tanda dhamma jika tidak bersambung dengan alif isnen, wawu jama' atau ya mukhatabah. Maka ucapan ini, keterangan ini, ya, yang tidak bersambung dengannya alif isnen, wawu jama' atau ya mukhatabah, mengeluarkan, yukhriju, mengeluarkan atau mengecualikan fi'il-fi'il yang bersambung dengan salah satu dari tiga perkara ini. Yang dimaksud dengan al-asya salah satu apa? Apa nomor? Alif isnen. Naam, ya mukhatabah. Jadi dengan keterangan yang tidak bersambung dengannya alif isnen atau ujamah atau ya mukhatabah, mengecualikan fi'il mudhari' yang bersambung dengan salah satu dari tiga ini, alif isnen, ujamah atau ya mukhatabah. Maka yang bersambung dengan alif isnen contohnya yaktubani yansurani. Dalam tasrifan fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif isnen, dari 14 tasrifan yang kita tasrif, yang bersambung dengan alif isnain ada berapa, Pak Ibrahim? Coba antum tasrif. Yaktubu, yaktubani. Yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, taktubu, taktubani, taktubina. Taktubuna dulu. Ulangi. Yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, taktubu, taktubani, taktubina. Oh, sekali. Taktubuna. Taktubu, taktubani, taktubuna. Taktubina, taktubani. Taktubna. Nah, dari 14 itu yang bersambung dengan alif isnain ada berapa? Ada? 4. Nah, apa saja? Yaktubani. Yaktubani. Taktubani. Taktubani. Taktubani. Taktubani. Tiga sama, ya. Nah, sehingga nanti akan diringkas menjadi af'alul khamsah. Karena ada tiga yang sama. Dihitung satu. Taktubani itu bisa mereka dua perempuan atau kalian dua laki-laki atau kalian dua perempuan. Baik. Contoh yang lainnya adalah yansurani. Ini bersama dengan alif. Yansurani, tansurani. Yang bersambung dengan wawu jamaah. Contohnya yaktubuna. Yang bersambung dengan wawu jamaah dalam tasrifan ada berapa? Ada dua, yaitu nah, yaktubuna dan taktubuna. Pakai ya itu untuk ghaib jamak dan pakai ta untuk jamak mukhatab. Wayansuruna. Dan yang bersambung dengan ya mukhatabah contohnya taktubina dan tansurin ada berapa? Pak Usman, yang bersambung dengan ya mukhatabah dua atau tiga? Berapa? Dua. Dua apa saja? Satu. Satu bina satu. Ya. Bersambung dengan ya mukhatabah. Nah, itulah yang disebut dengan af'alul khamsah. Fi'il-fi'il yang lima. Jadi sekarang kalau ditanya, apa itu af'alul khamsah, Mbak Usman? Fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif tasniyah, jamak dan ya mukhatabah. Nah, kalau gitu total semuanya ada berapa? Lima. Kalau dari tasrifan 14 itu total semuanya berapa? Tujuh, ya. Kenapa dikatakan af'alul khamsah fi'il-fi'il yang lima? Yang tiga sama dipakai. Kalau tiga sama berarti yang dipakai berapa? Satu saja. Kan ada tujuh toh. Yang tiga sama dipakai satu, kalau dipakainya enggak dipakai tiga-tiganya, ayo gimana, enggak masuk. Maka dikatakan afalul homsah fi'il-fi'il yang lima. Nah, dan itulah yang tanda rofaknya dengan subutun nun, ya, dengan tetapnya nun, bukan dengan dhammah. Nah, baik, kemudian kata beliau, wala yurfa'u hina idzin bidhammah. Dan tidak dirofak ketika itu hina izin tanwinnya namanya tanwin iwad, tanwin pengganti, pengganti dari jumlah. Ketika itu ketika apa, Pak Akhyas? dan tidak dirofak ketika itu dengan dhamma. Ketika itu ketika apa? Ketika ini untuk kita ketahui bin ini tanwinnya itu kembali kemana? Pengganti apa? Asalnya kan hinaid, ketika itu, dan tidak dirofak ketika itu dengan dhamma. Ketika itu ketika apa? Dibantu apa Azam? Ketika bersambung dengan nun. Ketika bersambung dengan nun. Bu Sofia, apa Abdillah Romli? Lewat. Ketika bersambung dengan alif tasnia. Nah. Wal jamaah dan dengan. Ah, santa. Hina it ittasala bihi aliful isnain awau jamaah aw ya mukhatabah, dan tidak dirofak ketika itu, yaitu ketika bersambung dengan alif isnain, bersambung dengan waw jamaah, bersambung dengan ya mukhatabah, tidak dirofak dengan dhammah, tapi dirofak dengan tetapnya nun. Sekali lagi tadi namanya apa? Fazam af'alul khamsah atau amsilatul khamsah, ya, contoh-contoh yang lima atau fi'il-fi'il yang lima. Nah, tanda rofaknya dengan tetapnya nun, sedangkan alif, wawu atau ya itu domir, domir muttasil bil mudore, domir rofak muttasil bil mudore, kedudukannya sebagai fa'il, dan akan datang penjelasan hal itu insyaallah. Jadi kalau misalkan kita suruh mengerop yaktubani, Mbak Sofia, erop yaktubani. Belon mudhor dan marfu'un. Ini ada marfu. Kita jaru di alinasi bajazin. Wa alamatu rafihi. Wa alamatu rafihi. Subutun nun. Ini alamatu rafa. Terus. Wa alamatu rafihi. Ah. Wal alif. Wal alif. Wal alif. Domirun. Muttasilun. Mabniun ala sukun. Fi mahalli rafin. Fa'il, ya, paham ya? Yaktubuna, apa Lukman? Irob. Yaktubuna, minun mudhari'un marfu'un li tajarruzi an-nasi bi wal jazmi. Wa alamatu rafi'i subutun nun. Wal waw dhamirun muttasilun mabni 'ala. Waw. Kalau terus ke ngopo? Wau dhamirun muttasilun mabniun ala. Mabni ala. Wau ini harokate opo? Nah sukun. Nah iya sukun dom. Tak kayak harokat. Mabni ala sukun. Fa'ilun. Baik, si mahali rof'in karena dia mabni. Maka i'rabnya jangan langsung fa'il, fi mahalli raf'in fa'il. Menduduki kedudukan rafa' sebagai fa'il. Sudah paham ini? Insyaallah paham ya. Kita berpindah kepada syai'un yang berikutnya. Kan di awal dikatakan dhammah itu menjadi tanda rafa' untuk fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un, sesuatu apapun. Sesuatu itu mencakup tadi alif isnain, waw jamaah, ya mukhatabah. Tambah lagi dua ini. Istamia ya Baisa, wa qawluna wala nunu tawkidin khafifatun aw thaqilatun. Yukhrijul fi'lal mudhari'a alladhi tasalat bihi ihda nunaini nahu qawli ta'ala layusjananna walayakunna walayakunan walayakunan minas sawirin wal fi'lu hina idin mabniun alal fathi. Nah, ucapan ucapan kita dan tidak pula nun taukid yang khafifah ataupun yang sakilah. Nun taukid khafifah itu yang bagaimana? Yang ringan. Ringan itu yang tidak ditasdid. Tidak bersambung dengan nun taukid. Ya iya, khafifah itu yang ringan itu yang nun yang bagaimana? Nun sukun, nun taukid yang sukun. Ya. Yeah. Kalau sakilah itu yang tasdid. Nah. Maka mengecualikan atau mengeluarkan fi'il mudhara yang bersambung dengan salah satu dari dua nun itu, yaitu nun taukid yang khafifah ataupun yang sakilah. Contohnya layusjananna walayakunan minas shaghirin. Kisah tentang Nabi Yusuf. Saidnya mana? Abu Hamzah? Yang layusjanan yang terakhir. Layusjanan. Itu tak? Walayakunan. Yakunan juga termasuk. Yusjanan. Syahid untuk apa? Syahid untuk mentaukid. Mentaukid yang apa? Sakilah. Yang khafifah? Walayakunan. Walayakun. Mana? Karena yakunan itu tanwinnya itu nun taukid. Bukan tanwin tanda isim. Ya. Tapi apa? Nun taukid. Ini bacanya apa? Yakunan. Ini? Yakunan. Sama enggak? Nah, yusjananna itu nun taukid. Sakilah yakunan itu nun taukid apa? Khafifah. Wal fi'lu dan fi'il. Fi'il itu ketika itu hina idin ketika apa Pak Zubar? Ketika bersambung dengan nun taukid sakilah atau khafifah hukumnya apa? Mabniyun alal fathi. Tetap di atas fath. Antum masukin lan yusjananna. Lam yusjananna. Tak akan berubah. Karena mabni. Nah, alal fath. Baik. Berikutnya, syai'un yang berikutnya. Abu Ishaq. Qala syai'un faquluna walanuru nisbatin yukhrijul qibla al-mudari'an alati itasalat bihi nisbatin nahu qawluhu subhanahu wa ta'ala nahu qawlihi mudafilaya subhanahu wa ta'ala walwalidatu yurdibna basfirru hina idin mabniyun ala simbuni. Naam. Dan ucapan kita dan tidak pula nun niswah mengecualikan fi'il mudhara yang bersambung dengan nun niswah. Nun niswah itu nun yang menunjukkan banyak perempuan. Fi'il mudhara dalam tasrifan yang bersambung dengan nun niswah ada berapa? Ya Abu Ishaq. Dua. Yaitu yang ghaibah dan mukhatabah. Nah. Yaktubna taktubna diawali dengan ya atau diawali dengan ya. Contohnya firman Allah Ta'ala wal walidatu yurdi'na. Yurdi'na rofa nasab jazm mabni. Mbak Usman rofa. Kenapa rofa? Tidak didahului penasab dan penjazm. Indah ya Fana Aba Nabila yurdi'na rofa' nasab jazm cer mabni Rofa. Kenapa Rofa? Tanda Rofanya. Tanda Rofanya. Subutun Nun. Baik. Okay. Ah. Baru Efe. Yurdi'na. Mabniyun wal fi'lu hina'idhin mabniyun ala sukun, dan fi'ilnya ketika itu, ketika bersambung dengan nun niswah, hukumnya mabni ala sukun. Ya iya, di situ mabni ala sukun ya. Hukumnya mabni ala sukun fi mahalli raf'in. Nah, baru begitu. Jangan langsung rafa. Ya, fi mahalli raf'in karena dia mabni. Baik. Jadi, fi'il mudhara itu kesimpulannya tanda rafa'nya dengan dhamma apabila tidak bersambung, apabila dia sahihul akhir dan tidak bersambung di akhirnya dengan suatu apapun. Syai'un itu mencakup lima perkara. Alif isnain, au jamaah, ya mukhatabah, nun tauqid, dan nun niswah. Jika bersambung dengan alif isnain, au jamaah, ya mukhatabah, maka maka apa-apa beda? Tanda rofanya dengan tetapnya nun. Alif, wawu, ya sebagai fa'il. Jika bersambung dengan nun niswah, nun taukid, sakila atau khafifah, hukumnya apa? Numer mabni alal fathi. Jika bersambung dengan nun niswah, hukumnya Pak Ibrahim mabni yun ala sukun. Ya. Untuk nun taukid itu ada tambahan keterangan apa? Apa ya'la? Nun taukidnya yang bagaimana? Nun taukidnya? Sakila atau khafila? Mubashirah. Secara langsung. Ya. Nun taukid secara langsung. Karena kalau ada fasil, ada pemisah, nanti tetap mu'rob. Ya. Nah. Jadi nun taukid itu harus ketemu langsung. Kalau ada pemisah, maka apa? Hukumnya mu'rob. Nah. Contohnya apa, Pak Hamzah? Kadang kita mungkin baca ayat ya, dalam Al-Quran ini bersambung dengan nun taukid kok di dhamma ya, pernah nggak? Pernah mungkin, tapi kurang perhatian ya. Contohnya aja, contohnya ya tuhunna rofa nasab jazm mabni waqiat mabni ala mabni al fatih. Berarti salah tulisan saya ini. Salah. Antum nyalahkan ini. Abu Abdillah. Ya kuguna ah. Marfu. Kenapa marfu? Terpisah. Itu juru dia najibal jazim. Jadi di sini aslinya ini beda dengan yaktubanna ya. Perhatikan di sini yaktubanna. Kalau yaktubana ini mabni al-fathi. Kenapa? Bersamu dan untuk secara langsung. Artinya dia seorang laki-laki benar-benar sedang atau akan menulis. Kalau ini mereka banyak laki-laki benar-benar sedang atau akan menulis. Karena di sini artinya antara nun taukid dengan fi'il ini enggak langsung ada fasil, ada pemisah. Ya. Ya tubuna ketemu dengan nun taukid. Nah. Kemudian nun tanda rafa'i dibuang karena dibentinya tiga nun berurutan. Sudah? Kemudian wau dibuang karena bertemunya dua sukun, wau sukun dan nun taukid kan aslinya begini. Nun sukun ketemu wau sukun dibuang. Jadi apa? Yaktubunna. Paham ya? Maka dipersyaratkan nun taukid itu mubasyirah, ketemu langsung dengan fi'ilnya. Kalau ada fasil, kalau ada pemisah, maka hukumnya mu'rob. Tanda rupanya dengan apa ini? Yaktubunna. Ya Abdillah Romli. Subutu nun al-mahdufah. Tetapnya nun yang dibuang karena bertemunya tiga nun. Wallahu a'lam bissawab. Adapun i'rabnya dibaca sendiri ya. Di situ ada faedah di bawah. Fa in qulta famal farqu baina nunit taukidil khafifati wa aw tsaqilati wa nunin niswa. Kalau kamu bertanya apa perbedaan antara nun taukid khafifah atau tsaqilah dan nun niswa. Fal jawab, jawabannya bainahuma furuqun. Di antara keduanya nun taukid dengan nun niswa itu ada beberapa perbedaan. Minha di antaranya. Nun taukidil khafifatu aw tsaqilatu harfun. Nun taukid khafifah ataupun tsaqilah itu huruf. Huruf apa? Wal hurufu la mahalla lahu min i'rab. Huruf itu semuanya mabni, tidak ada kedudukan i'rab. Yang kedua, nun niswa qad takunu dhamiran. Nun niswa itu kadang-kadang bisa berupa dhamir. Kapan? Wa dzalika idza tasalat bil fi'li, yaitu jika bersama dengan fi'il. Contohnya yurdi'na, maka nunnya itu dhamir. Mabni 'alal fathhi fi mahall raf'il fa'il. Wa dhamiru lahu mahallun min al-i'rab. Dhamir itu punya kedudukan i'rab, di sini fa'il. Wa qad takunu harfan, kadang-kadang nun niswa itu berupa huruf. Kapan nun niswa itu huruf? Wa dzalika idza tasarat bil ismi, yaitu apabila bersamu dengan isim. Contohnya hunna, iyyakunna. Hunna dhamirnya mana? Abu Azam? Hunna. Dhamirnya mana? Ala qaul dhamirnya hak saja. Nunnya itu nun niswah. Iyyakunna dhamirnya iya saja. Kafnya khitab, nunnya nun niswah. Nah. Jadi nun niswa itu akan berupa isim kalau bersambung dengan fi'il. Kalau bersambung dengan isim, nun niswa itu huruf. Ya. Nah, mabni tidak ada kedudukan i'rab. Wa taqaddama laka fi syarhi anal fi'la idza tasal bi nun niswa buniya 'ala sukun. Dan telah berlalu bagimu dalam syarah bahwasanya fi'il apabila bersambung dengannya nun niswa mabni 'ala sukun. Wa idza tasal bi nun taukid buniya 'alal fathhi. Nah, jika bersama dengan nun taukid secara langsung mubasyirah, maka hukumnya mabni alal fath. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada tamrin dan as'ilah. Dicoba untuk dikerjakan. Dengan ini selesai dari tanda-tanda tanda rofa yang asli yaitu dhammah. Ada iskal mungkin? Tidak ada, kita lanjutkan sorof. Itu bedanya yang yakubuna yang atas sama bawah itu. Apanya? Untuk hasilnya berarti kan wau jamaah sama nun tanda rofa. Tanda rofa. Nah. Iya. Ini kan kalau yang atas itu sama yang bawah itu kan hanya beda rokat wau sama fathah. Domah. Domah sama fathah. Iya. Tapi kan dia ada urutannya. Aslinya itu yaktubunan nah gitu. Aslinya yang yaktubunna itu yaktubunanna. Karena mereka membenci bertemunya nun urut-urutan itu, dibuanglah satu nun tanda rofa. Kemudian ada wawu sukun ketemu nun sukun, dibuang wawunya. Jadilah yaktubunna gitu. Nah, kalau kemasukan amin yaktubunna itu misalkan menjadi nasab, gimana tadi? Lan yaktubunna. Bukan lan yaktubunna. Enggak. Karena nasabnya apa? Astagfirullah. Apa? Amil yang menasabkan. Nah iya. Nomor satu itu dimasuki lan. Lan. Yaktubunna. Eropnya? Yaktubunna. Fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Wa'alamatu nasbihi. Hatfun nun, nunnya benar-benar dibuang. Lam juga sama, lam yaktubunna. Nun yang aslinya saja. Yang, iya. Yang sama fi'ilnya, satu paket. Nun ini dibuang ketika dimasukkan lam. Ini benar-benar dibuang. Karena tanda nasab atau tanda jazm. Kalau nun yang rofa ini dibuang karena bersambung dengan nun. Dibentinya berurutan tiga nun itu. Jadi rofa itu sebutun mahdhufah. Kalau rofa. Wala maturof i sebutunun al mahdhufah atau al mahdhuf. Kenapa Abu Nabila? Tubuhnya ini kan asalnya ya tubuhnya tambah nun taukid. Ya. Setelah dia itu makna taukidnya tetap ada. Tetap ada. Wong taukidnya masih kok. Cuma dari rofnya aja yang berubah. Berubah apa? Yang satu mabernya dapat, satunya batu. Ya, kalau masalah yang atas kan nggak, eropnya nggak berubah. Oke, secara makna tetap. Tetap, ya. Itu makanya dari situ untuk mengetahui di situ ada wawu. Ketika antum dapati mungkin baca Al-Quran, kok ketemu nun taukid langsung kok di dhammah. Kan seolah-olah dohirnya sama tuh itu. Ketemu nun taukid langsung kan, yang atas. Yaktubunna ya kan, baknya ketemu nun langsung. Nah, ketika sudah ada harokatnya di dhommah, maka ternyata itu bukan tidak langsung, ada fasil, ya. Dengan itu kita akan bisa membedakannya. Yaktubunna berarti artinya mereka banyak laki-laki. Kalau yaktubanna dia seorang laki-laki. Nah. Wallahu a'lam. Nah, berarti kalau di dalam konteks kalimat yang apa nama tanpa harokat, tapi untuk membedakan tauqid yang dari bentuk jamak sama yang mufrad itu kan, itu berarti harus lihat konteks kalimat saja. Iya. Harus lihat, harus baca, jangan dibaca satu fi'il toh. Katakan mirip itu kan. Bukan yang mirip, sama. Apalagi gundul. Gundulnya sama. Iya Pak Azam. Gundul ya bodoh. Ada rokatnya. Cuman kan kita bisa lihat. Ini membicarakan mereka banyak laki-laki atau dia seorang laki-laki. Gitu. Nah. Baik, kita lanjutkan. Nadija, ya. Sampai mana tadi urutannya? Abu Azam ya. Oh, apa? Nomer. Ya, Mas Sofia. Ya wes. Zadrif. Nadija yandoju nadjan Apa? Man. Man nu. Nah, kan. Baru mau tak ingatkan itu tadi. Wis 12an. Nah, kan dot kan tebal, jadi jemnya jadi ikut tebal, nu dijo kan. Nadija wahid isnen salasa. Nadija yan doju nadjan nadijun mandujun indot. Nadija artinya apa? Masak. Masak apa? Masak daging. Matang, eh. Buah. Bukan masak nasi, bukan masak daging. Nah. Di Indonesia masak kan ada masak buah masak sama masak di dapur, ya. Sahiro. Apa Lukman? Sahiro yasharu sahron. Sahron. Sahiro yasharu sahron. Sahirun masurun. Isar latasar masharun masharun masharun. Masharun benar balik ini. Sengaja ini anu. Harus isharun suhira. Ah. Yang tebal malah ditipiskan. Suhira isharun. Allahumma stan. Baik, wahid dan salasa. Sahiro yasharu saharon sahirun mashurun. Masharun nanti apa? Tempat atau waktu pos kamling. Jaga malam. Pos kamling ya. Kalau Pak Harun artinya apa? Tunggu dulu. Kalau Mas Harun itu masih muda, kalau Pak Harun udah tua. Tergantung yang manggil. Baik. Izhar. Ayo berjagalah. Jaga malamlah, begadanglah. Engkau seorang lagi lah. Ini sudah kita baca ya, tinggal ngulang saja. Laiba, nah. Laiba yal abu laiban. Laibun malubun ilab. La tal ab malabun malabun milabun luiba yulabu. Kau? Laiba yal abu laiban laibun malubun ilab. Elab bermain-mainlah wahai engkau seorang laki-laki. Malab tempat atau waktu bermain. Lapangan ya malab. Yalabu dia seorang laki sedang atau akan bermain. Ilmati maklum. Laiba laiba laibu laibat laibata laibna laibta laibtuma laibtum laibti laibtuma laibtunna laibtu laibna. Kau? Laibu mereka laki-laki telah kami telah bermain sepak bola di tempat bermain di lapangan. La'ibna kuratul qadam fil mal'ab. Nah, mudhari' maklum. Kalau kamu hamzah sendiri. Ya, salah ini. Yal'abu yal'abani yal'abuna tal'abu tal'abani ya'lab ya'labna. Kok diwalik-walik hurufnya? Khata. Ya'labna. Salah. Yal'ab. Mulai. Yal'abu yal'abani yal'abuna tal'abu tal'abani yal'abna tal'abu tal'abani tal'ab tal'abuna tal'abina tal'abani tal'abna al'abu nal'abu. Nah, akhirnya yang dipanjangkan ya. Tal'abu panjang ini. Yal'abani. Mereka berdua laki-laki ada perempuan semuanya. Soalnya apa? Kok ada perempuan? Kalau iya itu laki-laki. Mereka dua orang laki-laki. Nal abu. Baik, sedang atau akan. Nabi bihada sallallahu wasallam ala Nabi Muhammad sallallahu. Kalau ada yang cocok, si L tidak cocok. Dia masukkan di firman yang tadi nanti kan orang lain pelamatannya. Ya nggak usah ditanyakan. Buat kalimat yang sesuai nak. Contoh. Thank you.